Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana al-Fadl ibn Muqatil al-Azdi Abu Muqatil Al-Balkhi Al-Fadl Ibn Muqatil Al-Azdi, kunyahnya adalah Abu Muqatil Al-Balkhi, thiqatun, dia rawi yang thiqah. Qal حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني أبو عبد الله يزيد ابن أبي حكيم العدني أبو عبد الله صدوق Ya rawi yang saduq. Tayyib. Apa yang membedakan antara rawi yang thiqah dan rawi yang saduq? Abdurrahman Harith. Bedanya apa rawi yang thiqah dan rawi yang saduq? Apa bedanya? Usama. Bedanya apa rawi yang thiqah dan rawi yang saduq? Gimana? Kalau rawi yang thiqah maka dhabitnya sempurna dan ya itu tadi, dhabit yang sempurna itu kuat hafalan maksudnya dan tadi antum sebutkan adil. Iya. Sedangkan rawi yang saduq enggak tahu. Loh. Padahal tinggal dikurangi sedikit saja. Tayyib. Anas, mana Anas? Wallahu a'lam. Abdul Bar. Hah? Saduq di bawahnya thiqah. Apanya yang di bawah? Dari sisi apa? Adalah la. Wahimta. Sufyan. Yang mana yang kurang? Hah? Saduq. Iya. Kalau raw yang thiqah tamu dhaf. Iya. Kekuatan hafalannya itu sempurna. Kalau rawi yang saduq qasiru dhaftin. Kekuatan hafalannya barakallahu fikum itu kurang sempurna. Di bawah kekuatan rawi yang thiqah. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu yang membedakan antara rawi yang thiqah dan saduq, yaitu pada dhabatnya, kekuatan hafalan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dari sisi barakallahu fikum keadaan hadis rawi yang thiqah hadisnya disahihkan, rawi yang saduq hadisnya dihasankan. Barakallahu fikum. Baik. Dipahami baik-baik. istilah tersebut. Ini ilmu. Selanjutnya, anil hakam. Al-hakam huna ibnu Aban. Al-hakam ibnu Aban. Al-hakam ibnu Aban. Al-adani. Al-hakam ibnu Aban. Al-adani Abu Isa. Sadukun. Dia rawi yang saduq. Abidun. Juga sebagai ahli ibadah. Lahu awhamun. Dan dia memiliki beberapa kesalahan. Barakallahu fikum. Tayyib. Qal. Berkata Al-Hakam bin Aban, sami'tu Ikrimata. Aku mendengar Ikrimah. Ikrimah di sini siapa? Abdul Hakim. Ikrimah Maula Ibn Abbas, kunyahnya Abu Muhammad Arif Ahmad Fatani. Loh, kemarin ini. Rahmat Abu Abdillah. Barakallahu fikum. Dan kemarin kita juga menyebutkan faedah riwayat Ikrimah dari beberapa orang sahabi mursalah, artinya munqati, terputus. Siapa saja gerangan sahabi tersebut? Salman. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang ketiga, Tayyib Abdullah bin Rawaha. Adapun riwayat beliau dari Aisyah, bagaimana Abu Salman? Mursalah Mutasilah. Hah? Mutasil. Apa argumennya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mursalah, ada yang mengatakan mutasilah. Apa argumennya kalau antum mengatakan mutasilah? Lahu sama minha. Hah? Tayyib, ya. Thabatas sama fi sahihil Bukhari. Telah tetap samanya Ikrimah dari Aisyah dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Yaqul, Ikrimah mengatakan, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman. Pada peristiwa ini saya tidak tahu siapa dari keduanya yang menjadikan untuk temannya makanan. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini Ikrimah akan menceritakan peristiwa pertemuan antara Ibnu Abbas dan sepupunya, Ibnu Amih. Dan di situ Ikrimah tidak tahu siapa yang menjamu siapa. Iya. Apa Ibnu Abbas yang membuatkan makanan untuk sepupunya atau sepupunya yang membuatkan makanan untuk Ibnu Abbas. Al-Muhim, barakallahu fikum, kisah ini bermula dari jamuan, iya, makanan. Entah Ibnu Abbas yang menjamu sepupunya atau sepupunya yang menjamu Ibnu Abbas. La adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman. Ibnu Abbas atau Ibnu Ammi? Ya. Yang menjamu itu adalah Ibnu Abbas atau anak pamannya? Barakallahu fikum. Tayyib. Fabina al-jariyah ta'malu baina aydihim. Dan di tengah-tengah kami ada seorang budak wanita yang barakallahu fikum mengerjakan tugasnya di hadapan mereka. Jadi pada jamuan makan tadi ada seorang budak wanita yang sedang barakallahu fikum sibuk ya menyiapkan jamuan makanan. Barakallahu fikum. Idh qala ahaduhum laha. Maka tiba-tiba dari peserta jamuan tadi ada yang komentar ya, tentang budak wanita tadi. Entah karena tidak suka atau menurut dia ini budak wanita tidak sopan. Ya tiba-tiba dia langsung mengatakan, ya zaniyah, eh pelacur. Gitu ya. Tiba-tiba mengatakan demikian, ya zaniyah, hei pelacur. Barakallahu fikum. Faqal, maka Ibnu Abbas ketika mendengar ya barakallahu fikum dari yang tamu yang dijamu tadi ada yang berkata yang tidak bagus, langsung Ibnu Abbas mengatakan mah tayyib, artinya ukfuf, jaga mulut kamu. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan ya, enggak pantas. Mereka itu orang terhormat. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Dari suku Quraisy. Masa omongannya sejorok itu? Gitu ya. Masa kata-kata yang keluar dari lisan dia barakallahu fikum seperti orang-orang barakallahu fikum abangan. Iya. Yeah. Langsung ditegur oleh Ibnu Abbas. Mah. Eh. Gitu. Tayyib. In lam tuhaddaka fid dunya tahudduka fil akhirah. Diingatkan sama Ibnu Abbas. Ingat ya. Bisa jadi budak wanita ini akan memberikan hukuman had kepadamu di dunia atau di akhirat. Maknanya barakallahu fikum, kamu sudah menuduh dia berzina, pelacur. Iya, yang namanya qadzaf, menuduh seseorang budak berzina, kalau tidak terbukti, maka yang menuduh akan dihukum cambuk. Makanya kata Ibnu Abbas, hei, diem. Iya, nanti kalau barakallahu fikum bisa jadi, budak wanita ini akan ya, hukum kamu di dunia karena tuduhan kamu yang dusta terhadap dia, atau kalau dia tidak bisa mengangkat ya kasusnya ke hakim, di akhirat urusan kamu. Barakallahu fikum. Baik, itu Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Sehingga beliau barakallahu fikum tidak buta mata, barakallahu fikum, tidak merasa sombong. Walaupun yang mengucapkan tadi dari apa? Pihak keluarganya sendiri, orang terhormat. Iya. Jadi mentang-mentang orang terhormat, mentang-mentang orang-orang yang barakallahu fikum berdarah biru, ya, mulia, tidak seenaknya barakallahu fikum dalam menghina atau merendahkan. Iya. Tayyib. Pelayan ataupun pembantu barakallahu fikum. Ayyib. Di sebagian nuskha Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Iya. Begitu ikhwan. Tayyib. Di nuskhahnya ana Ibnu Ammihi. Coba nanti saya cek lagi. Iya. Coba nanti dicek lagi. Semuanya Ibnu Umar? Ada yang Ibnu Ammi? Hah? Ibnu Ammihi. Baik, nanti kita cek lagi. Barakallahu fikum. Al-muhim, terjadi peristiwa pada dua orang tadi. Barakallahu fikum. Di tempat kami tertulis akhbarona Hajjaj. Yang mana itu? Pada lafaz sanad yang mana? Hah? Siapa yang nanya? Akhbarona Hajjaj. Ada yang lafadznya di sanadnya rawi yang bernama Hajjaj? Enggak ada ya? Hah? Enggak ada. Ayib. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi diingatkan oleh Ibnu Abbas barakallahu fikum. Ayib, untuk hati-hati dalam berucap walaupun Anda orang yang terhormat barakallahu fikum. Kalau Anda berada di pihak yang salah, imma Anda akan dihukum di dunia wa imma kamu akan dihukum di akhirat. Barakallahu fikum. Ternyata orang tadi masih bisa komentar. Qal afara'aita in kana kadzak. Iya. In kana kadzak. Terus gimana Ibnu Abbas kalau memang perempuan tadi seperti itu? Ya, kalau memang dia pelacur gimana? Barakallahu fikum. Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berucap kata-kata kotor dan sering mengucapkan kata-kata jorok. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas alladhi qala innallaha la yuhibbul fahisha almutafahish. Jadi maksudnya barakallahu fikum, seandainya pun wanita ini memang seorang pelacur atau pezina, tetap enggak pantas kamu ngomong seperti itu. Ikhwan ya. Tayib, kamu itu orang mulia. Kamu itu orang terhormat. Iya. Enggak pantas keluar dari lisan kamu ucapan-ucapan rendah seperti itu. Barakallahu fikum. Ayib. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ad-diqqatu fin naqli wa ta'bir. Ad-diqqatu fin naqli wa ta'bir. Di dalamnya terdapat faedah barakallahu fikum ad-diqqah. Teliti dalam menukilkan sesuatu dan mengibaratkan sesuatu. Yaitu barakallahu fikum dari ucapan Ikrimah, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman. Ya, saya tidak tahu siapa yang menjamu ketika terjadi peristiwa ini. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Ikrimah barakallahu fikum ingin menukilkan kisah dengan teliti. Karena memang beliau tidak tahu barakallahu fikum, sehingga beliau menukilkan apa adanya. Saya tidak tahu siapa yang menjamu. Iya, pada peristiwa ini barakallahu fikum. Ayib. Dan perkara seperti ini barakallahu fikum pada masa-masa kita, iya, masa-masa yang penuh dengan fitnah barakallahu fikum, prinsip seperti ini harus benar-benar barakallahu fikum kita amalkan. Ya. Khususnya dalam menukil berita, menyampaikan khobar barakallahu fikum. Begitu banyak berita-berita terkait dengan barakallahu fikum fitan yang ada di luar sana barakallahu fikum. Tayyib. Dan di antara penyebab membaranya fitnah-fitnah tersebut adalah penukilan-penukilan yang tidak valid, penukilan-penukilan yang tidak benar barakallahu fikum. Sehingga diharapkan kepada para thullabul ilm barakallahu fikum untuk tayyib teliti ya dalam menukilkan sebuah berita atau khabar barakallahu fikum ya. Kalau dia tidak mengetahui secara pasti kebenaran berita tersebut barakallahu fikum fasukut aula. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi barakallahu fikum orang-orang di luar itu menganggap Anda yang di pondok seolah-olah banyak tahu masalah. Gitu ya. Pulang ditanya masalah ini gimana, fulan gimana, alan gimana. Padahal kalian di pondok jarang dikasih tahu, gitu ya. Info-info terkait dengan barakallahu fikum fitnah di luar sana, barakallahu fikum tidak sedetail ya yang ada di luar. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika kita ditanya barakallahu fikum tentang fitnah-fitnah tadi, barakallahu fikum yang lebih aula bagi kita adalah as-sukut. Iya, barakallahu fikum. Enggak tahu, Anda enggak pernah dengar itu, wallahu alam. Gitu ya. Ketika ditanya Anda enggak paham, enggak pernah mendapatkan barakallahu fikum ilmu dari guru-guru Anda, barakallahu fikum, ya sudah tinggal katakan wallahu alam. Anda enggak pernah dengar itu. Lu antum di pondok masa enggak tahu berita ini? Ya, seperti itulah keadaannya. Ikhwan ya. Baik, jangan memaksa Anda mengeluarkan sebuah statement yang tidak Anda ketahui. Barakallahu fikum. Baik. Itu adab, barakallahu fikum. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Yang kedua, barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil dari azhar ini adalah al-khauf min aqibati zulmid du'afa wa takhwif min al-akhirah. Al-khauf min aqibati zulmid du'afa wa takhwif min al-akhirah. Baik. Yang kedua adalah barakallahu fikum menanamkan rasa takut dari akibat melakukan tindakan kezaliman kepada orang-orang yang lemah. Ya. Anda harus menanamkan rasa takut tersebut. Jangan mentang-mentang Anda sebagai orang yang memiliki kedudukan, sebagai orang yang memiliki harta, sebagai orang yang memiliki kekuatan, Anda bertindak semena-mena kepada orang lemah. Barakallahu fikum ya. Baik. Hati-hati barakallahu fikum wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga yang besar-besar jangan menzalimi yang kecil-kecil. Ya. Jadi para syabab, jangan menzalimi barakallahu fikum anak-anak MTQ. Gitu ya. Barakallahu fikum sering dijadikan barakallahu fikum ya tempat untuk apa? Permainan, barakallahu fikum dikerjain, barakallahu fikum yang semisal dengannya. Barakallahu fikum tindakan yang demikian harus dijauhi. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Mungkin anak tersebut barakallahu fikum tidak memberikan reaksi atau respon kepada Anda, tapi dia memendam rasa benci. Dia memendam barakallahu fikum rasa marah kepada Anda. Baik. Maka orang tersebut masuk dalam kategori orang yang terzalimi. Dan kalau dia membawa iya, tindakan tersebut sampai di akhirat, barakallahu fikum, dia tidak memaafkan Anda, dia terus memendam rasa benci tadi, barakallahu fikum, maka di akhirat itu enggak ada bayaran pakai uang. Iya. Di akhirat yang ada adalah amalan. Barakallahu fikum. Amalan kebaikan Anda diambil. Kalau masih kurang, maka dosa orang lain Anda yang tanggung. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga hati-hati barakallahu fikum dari tindakan zalim kepada orang-orang lemah. Barakallahu fikum. Dan merasa menakut-nakuti orang-orang yang zalim tadi dengan akhirat. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya, annal qawla Ya zaniyah yu'addu minal fuhshi wa in kanat kadzalika. Baik. Ya. Anna al-qawla ya zaniyah yu'addu minal fuhshi wa in kanat kadzalik. Bahwasannya ucapan ya. Ya zaniyah, wahai wanita pezina atau pelacur atau wanita jalang, barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya, itu dimasukkan dalam kata-kata fuhsy. Walaupun memang demikian keadaan wanita tadi. Artinya barakallahu fikum, kita tidak diperkenankan. Ya, barakallahu fikum. Memanggil barakallahu fikum wanita-wanita yang seperti itu dengan ucapan seperti tadi. Baik ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk ucapan atau kata-kata yang sangat keji. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Tapi kalau tidak, konsekuensinya besar. Barakallahu fikum. Ini wanita, dia bukan seorang pezina, dia juga bukan pelacur, tapi Anda mengatakan dia demikian, maka barakallahu fikum, konsekuensinya Anda bisa terkena hukum had. Gitu ya. Terkadang barakallahu fikum, seorang suami marah. Iya, barakallahu fikum. Saking emosinya dengan istrinya tadi, dia curiga istrinya ini selingkuh dalam keadaan dia belum punya bukti. Hanya barakallahu fikum, kecurigaan saja. Ya, ribut sama istrinya, akhirnya dia mengatakan, "Hei, pelacur." Ya. Wanita berzina. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwan ya. Maka ikhwan, kalau wanita tersebut ya tidak melakukan zina, imma Anda akan dihad di dunia atau dihad di akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, jauhi kata-kata seperti ini. Iya. Barakallahu fikum. Kalau itu benar, itu pun tidak pantas. Iya, itu termasuk kata-kata yang keji. Barakallahu fikum. Dan kalau itu tidak benar, lebih berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Sehingga jauhi barakallahu fikum menuduh ya atau menyematkan kata-kata zaniyah, pelacur atau yang semisal dengannya kepada seorang wanita. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Muhammad, barakallahu fikum, qala haddatsana Muhammad ibnu Sabiq, Abdullah bin Muhammad, barakallahu fikum. Iya. Imam Bukhari memiliki 4 orang guru yang bernama Abdullah bin Muhammad. Barakallahu fikum. Siapa saja itu Habib? Yang pertama Abdullah bin Muhammad bin Asma. Yang kedua bin Abil Aswad. Yang ketiga bin Abi Syaibah. Yang keempat Taib Al-Musnadul Ju'fi. Kulluhum thiqat. Semuanya thiqah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Sabiq At-Tamimi Abu Ja'far. Muhammad ibnu Sabiq At-Tamimi Abu Ja'far atau Abu Sa'id Al-Kufi, Saduqun. Dia rawi yang saduq. Qala haddathana Israel. Israel ibnu Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Israel ibnu Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Al-Hamdani Abu Yusuf Al-Kufi. Kunyahnya adalah Abu Yusuf Al-Kufi. Thiqatun. Israel Thiqah. Anil A'mash. Dari A'mash. Siapa namanya A'mash, Hepta? Sulaiman bin Mihran. Kunyahnya Abu? Abu? Abu lupa. Siapa kunyahnya? Abdullah? Al-Amash? Adi? Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad Al-Kufi Al-Amash. An Ibrahim. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Abu Imran Al-Kufi. Thiqah. An Al-Qamah. Dari Al-Qamah. Al-Qamah di sini siapa? Ibnu Qais atau Ibnu Waqqas? Ya Abu Ayyub. Al-Qamah di sini Ibnu Qais atau Ibnu Waqqas? Ya Abu Ayyub. Wallahu a'lam. Fauzan. Lihat gurunya. Lihat gurunya. Ada Rifki, mana Rifki? Maujud. Rifki? Hah? Kolakang. Muhaimin. Siapa yang tahu? Tayyib. Al-Qamah di sini adalah Al-Qamah bin Qais. Barakallahu fikum. Iya. Karena gurunya adalah Ibnu Mas'ud. An Abdillah. Abdillah di sini adalah Ibnu Mas'ud. Tapi kalau Al-Qamah Ibnu Waqqas meriwayatkan dari siapa? Umar Ibnu Khattab. Ahsanta. Tayyib. Ya basalama. Iya. Jadi Al-Qamah idza rawa an ibni Mas'ud fahuwa Al-Qamah ibnu Qais, wa idza rawa an Umar fahuwa ibnu Waqqas. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Qamah ibnu Qais ibni Abdullah An-Nakhai. Abu Shibl. Ya, Abu Shibl. Al-Qamah bin Qais. Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. An Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Barakallahu fikum. Tayyib, sudah lewat tentang syarah hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Barakallahu fikum. Tentang faedah kemarin ada yang diralat. Barakallahu fikum, terkait dengan nama sahabi yang sengketa sama putranya. Itu bukan Zaid tapi Yazid. Ya, Ma'an ibnu Yazid, bukan Ma'an bin Zaid. Jadi Ma'an sengketa sama ayahnya yang bernama Yazid. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Natahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.